Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini Jumat tanggal 18 ya. 18 Januari 2013 kita kembali berjumpa setelah hampir sebulan atau bahkan sebulan lebih saya tidak bisa siaran langsung karena ada udzur. Alhamdulillah sekarang Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid ini. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang langsung hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, 1476 untuk Bandung dan sekitarnya, di Lampung dan di kota-kota lainnya yang ikut mendengarkan dan menyiarkan ini, termasuk para onliner melalui streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Pertemuan kita terakhir kira-kira sebulan yang lalu sudah sampai pada bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'u ghairah. Termasuk perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Sudah dijelaskan beristighatsah artinya minta pertolongan kepada pihak lain untuk dilepaskan dari sebuah kesulitan atau dihindarkan dari suatu keburukan. Istighatsah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Siapa orang yang beristighatsah kepada selain Allah, maka dia termasuk ke dalam orang yang sudah terjerumus dalam perbuatan syirik. Dalil tentang hal ini sudah kita jelaskan, pertama surah Yunus 106-107 menyatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, kepada yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberi madarat. Kalau kamu tetap berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang zalim. Ini ayat pertama yang penjelasan dari ayat ini sudah kita terangkan. Ayat kedua, Al-Quran menyatakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan sebuah kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang bisa melepaskan kemadharatan tersebut kecuali Dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini ayat kedua yang menjelaskan haramnya minta dilepaskan dari kesulitan kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang bisa melepaskan manusia dari kesulitan tersebut. Rincian penjelasan tentang ayat itu pun sudah kita terangkan. Kini kita masuki ayat ketiga yang menjadi dalil tentang terlarangnya minta tolong kepada selain Allah. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rizki hanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayat ini memerintahkan agar kita meminta rizki hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka menyembah berhala-berhala, meminta kepada berhala termasuk meminta rizki. Padahal disebutkan la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rizki bagi kalian. Lalu Allah menyatakan fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rizki hanya di sisi Allah. Jadi mereka para penyembah batu-batu berhala, baik dari batu atau pohon atau yang lainnya, sesembahan-sembahan mereka sedikit pun tidak memilih rizki yang bisa diberikan kepada para penyembahnya. Sekalipun mereka meminta kepada berhala-berhala itu sampai hari kiamat, berhala itu tidak bisa menghadirkan walaupun sebiji gandum, juga tidak bisa menolak penyakit terkecil sekalipun atau kemiskinan terkecil sekalipun. Maka kalau para berhala yang mereka sembah tidak memiliki rizki, Allah lah yang memiliki rizki. Pemilik rizki itu hanya Allah. Dan rizki yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah habis untuk seluruh makhluknya. An-Nahl 96 menyatakan, ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, akan musnah. Sedangkan rizki yang ada di sisi Allah itu akan abadi selama-lamanya. Makanya Allah menyatakan fabtaghu indallahi rizqa, carilah rizki di sisi Allah. Kalimat indallah atau di sisi Allah disebut hal bagi rizqi. Hal itu keadaan yang menjelaskan tentang rizqi. Maksudnya rizki itu keadaannya ada di sisi Allah. Halnya didahulukan daripada sahibul hal. Biasanya kalimatnya fabtagu rizqa indallah. Tapi ini dibalik, fabtagu indallahi rizqa. Hal didahulukan daripada sahibul hal karena mengandung makna al-hasr. Hasr itu pembatasan, hanya dalam bahasa Indonesia. Sebuah kaidah di dalam ilmu balaghah atau sastra Arab menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr. Mendahulukan apa yang harus diakhirkan itu mengandung makna hasr. Hasr itu pembatasan. Sehingga makna dari fabtagu indallahi rizqa, carilah rizki yang terbatas, hanya ada di sisi Allah. Dan tidak ada rizki di selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna fabtagu indallahi rizqa, maknanya fabtagu rizqa hala kaunihi indallah la inda ghairi. Carilah rizki yang hanya ada di sisi Allah dan tidak ada di yang lainnya. Ayat ini menjadi dalil bahwa meminta rizki wajib hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh kepada yang lainnya. Setelah Allah memerintahkan fabtagu indallahi rizqa, carilah rizki yang hanya ada di sisi Allah, Allah menyatakan wa'buduh, dan beribadahlah kamu kepadanya. Makna ibadahlah kamu kepadanya ayat tadhallalu lahu bitta'ah. Merendahlah kamu, menghinakan dirilah kamu kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Itu makna ibadah itu tadhallul. Karena ibadah itu diambil dari kata ta'bid, dan ta'bid maknanya tadlil. Tadlil itu merendah. Jalan yang merendah, yang nurug tugmudun, yang menurun disebut tariq mu'abbad. Tariq mu'abbad itu jalan yang menurun terus, merendah. Kenapa setelah Allah menyuruh mintalah rizki di sisi Allah, carilah rizki di sisi Allah, lalu Allah ikuti dengan perintah beribadahlah kamu kepadanya? Adakah hubungan? Ada. Adakah hubungan mencari rizki dengan ibadah? Ada. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin, li'annakum idza tadhallaltum lahu bitta'ah fa huwa min asbabi rizq. Karena sungguhnya apabila kalian merendahkan diri kalian di hadapan Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, itu termasuk sebab-sebab teraihnya rizki. Jadi setelah Allah memerintahkan carilah rizki, mintalah rizki hanya di sisi Allah, lalu beribadahlah kamu kepada Allah, menunjukkan ibadah itu termasuk salah satu ikhtiar untuk mencari rizki. Coba lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar bagi orang itu, dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menjelaskan bahwa rizki akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Dan aplikasi dari takwa itu ibadah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ibadah mempermudah untuk mencari rizki atau memperoleh rizki. Oleh karena itu Allah menyuruh kita mencari rizki, kemudian diikuti dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Ini memberi isyarat bahwa melakukan ibadah termasuk ikhtiar untuk mencari rizki. Salat kita, saum kita, talabul ilmi kita, baca Quran kita, itu ikhtiar untuk mencari rizki. Selama seorang hamba percaya bahwa Allah Azza wa Jalla menjamin siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka, maka orang yang yakin seperti itu lalu dia melakukan ibadah, maka ibadah tersebut mencakup meminta rizki dengan lisanul hal. Ada dua istilah dalam bahasa Arab, lisanul hal dan lisanul maqal. Kalau lisanul maqal, bahasa lisan, ya Allah beri saya rizki, itu meminta rizki dengan lisanul maqal. Kedua, lisanul hal, bahasa tubuh dengan sikap. Meminta rizki kepada Allah dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuh, adalah dengan cara ibadah, dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, siapapun orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berarti orang itu dengan ibadahnya sedang meminta rizki dengan lisanul halnya, dengan bahasa tubuhnya. Dan istilah bahasa lisan dan bahasa tubuh ini ma'ruf di hampir semua bahasa. Ada gitu ya, bahasa lisan dengan cara omongan langsung, bahasa tubuh dengan sikap. Kalau umpamanya seseorang benci kepada orang lain, kebencian orang itu kepada orang lain tidak perlu diketahui melalui lisannya, saya benci kamu, tidak perlu begitu. Tapi hanya bisa dilihat dari segi sikap. Begitu orang itu datang, dia langsung buang muka. Ditanya, enggak ngejawab, malah manyun. Isi omongannya nyindir-nyindir terus dengan nada yang menyakitkan. Gitu ya. Itu lisanul hal, dia menunjukkan dia benci kepada orang itu. Walaupun dia tidak ngomong saya benci kamu, enggak. Walhasil, lisanul hal lebih kuat dari lisanul maqal. Karena lisanul maqal itu bisa berdusta ya. Lihat orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila datang seorang munafik kepada kamu lalu berkata, kami bersaksi bahwa sungguhnya engkau itu Rasulullah. Bahasa lisannya begitu. Tapi bahasa tubuhnya gimana? Tidak menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahasa tubuh, bahasa sikap lebih kuat daripada bahasa lisan. Bahasa tubuh itu asli, bahasa lisan bisa dipoles dengan kedustaan. Orang yang meminta rizki kepada Allah bisa diungkapkan dengan dua bahasa. Bahasa lisan dengan mengatakan Allahumma rizukni rizkan kathiran tayiban mubarakan fihum, Ya Allah, berikan saya rizki dengan rizki yang banyak, luas, penuh barokah, gitu ya. Dia meminta rizki kepada Allah dengan bahasa lisan. Dan ketika dia beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dengan bentuk yang Allah syariatkan, dengan sholat, dengan saum, dengan baca Quran, dengan tolabul ilmi, pada hakikatnya dia pun sedang meminta rizki kepada Allah dengan sikapnya. Karena apa? Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Termasuk ayat yang sedang kita bahas ini, surah Al-Ankabut ayat 17 ini, fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Carilah rizki yang hanya ada di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Maknanya mencari rizki salah satunya dengan cara ibadah. Dan ibadah adalah meminta rizki dengan lisanul hal. Itulah makanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan, li'annal 'abida madama yu'minu anna may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fa ibadatuhu tatadammanu at-talaba bilisanil hal birizqi. Selama seorang hamba percaya bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan memberi rizki yang tidak disangka-sangka, maka ibadah yang dia lakukan mencakup meminta rizki dengan lisanul hal dia. Dari sini kita tahu bahwa minta rizki termasuk perkara yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Karena apa? Karena rizki hanya ada di sisi Allah, tidak ada di selain Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berfirman, washkurulah, bersyukurlah kamu kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata bantu lam, washkurulahu, bukan washkuruhu. Bersyukurlah kamu kepadanya dengan langsung tanpa kata bantu washkuruhu, tidak, tapi washkurulahu, ada kata bantu lam. Apa hikmahnya? Apa maksud digunakannya kata bantu lam dalam ayat itu? Kata Syekh Al-Utsaimin, wal hikmatu anna syukra lam yata'anda bi nafsih isyaratan ilal ikhlas. Ay washkuru ni'matallahi lillah. Fasyukru ni'mah ay yakuna mukhlisan bidhalika asyukru lillahi azza wa jalla. Hikmahnya bahwa syukur, kata-kata syukur itu tidak transitif dengan sendirinya. Masih ingat enggak pelajaran bahasa Indonesia yang tadi SMP, yang tadi SMA ya? Kata kerja transitif dan intransitif. Kalau transitif itu yang membutuhkan apa? Objek. Kalau intransitif tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab, kata kerja transitif atau yang membutuhkan objek itu disebut fi'il muta'addi. Kalau yang tidak membutuhkan objek disebut fi'il lazim. Syukur itu tidak transitif dengan sendirinya, tidak, tapi harus memakai kata bantu li. Dan ini mengisyaratkan mensyukuri nikmat Allah harus karena Allah, harus ikhlas. Maka mensyukuri nikmat Allah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena huruf lam dalam lahu itu memberi faedah ikhlas. Memangnya ada orang yang bersyukur tidak karena Allah? Ada. Kadang-kadang kata Syekh Al-Utsaimin, qad li'anna syakir qad yashkurullah yashkurillahi azza wa jalla walakin libiqa'in ni'mah wa hadha la ba'sa bih. Kadang-kadang orang ada yang bersyukur karena Allah, tapi dengan niat apa? Dengan niat agar nikmat itu Allah tetapkan dalam dirinya, tidak dicabut, bahkan ditambah, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, itu nikmat dicabut, diganti dengan azab. Inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Karena Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka, kaum itu sendiri yang merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Inilah makna ayat dalam surah Ar-Ra'du yang banyak disalahfahami orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Orang banyak mengartikan ayat ini dengan arti yang salah. Diartikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri. Dari sini disimpulkan bahwa nasib manusia itu ada di tangan manusia gitu ya, bukan di tangan Allah. Loh, itu bertolak belakang dong dengan ayat-ayat lain yang menyatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Tidak ada kata-kata nasib di dalam ayat ini. Coba kita artikan kata demi kata, innallaha, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma biqaumin, apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum, apa-apa, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa-apa, bianfusihim, yang ada dalam diri mereka. Allah tidak akan merubah apa-apa yang telah Allah berikan pada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa-apa yang ada dalam dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Ya. Nah, apa-apa dalam ayat itu teh nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada seseorang, kepada suatu kaum, sampai mereka sendiri merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Itu dijelaskan di dalam Al-Anfal ayat 54 yang menyatakan, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu dalam yang ada dalam diri mereka sendiri. Mereka merubahnya menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Makanya coba lihat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, surah Ar-Ra'du tadi, beliau menjelaskan dengan surah Al-Anfal ini bahwa di sana maknanya adalah nikmat. Jadi dari ayat-ayat tadi diketahui kalau nikmat itu disyukuri, nikmat itu minimal akan tetap ada dalam diri kita, maksimalnya akan ditambah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Itu janji Allah. Oleh karena itu kadang ada orang yang bersyukur dengan niat apa? Dengan niat agar rezekinya bertambah. Kadang ada orang yang bersyukur dengan niat agar nikmatnya ini tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dia yakin kalau nikmat itu tidak disyukuri akan dicabut oleh Allah. Takut demikian, dia bersyukur atas nikmatnya. Jadi orang bersyukur terhadap nikmat agar nikmat itu langgeng ada pada dirinya, bahkan ditambah. Boleh enggak ini? Wa hadza la ba'sa bihi. Ini tidak apa-apa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, begitu. Boleh, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Sebab Allah mengiming-imingi kita dengan hal itu. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. Itu kan iming-iming. Sehingga banyak orang teriming-iming dengan iming-iming itu, lalu memiliki motivasi niat dengan niat seperti itu. Menunjukkan boleh. Kalau tidak boleh, Allah tidak akan mengiming-iming dengan hal itu. Walakin kaunuhu yashkuru lillah wa ya'ti iradata biqa'an ni'mah taba'an hadha huwal akmal wal afdal. Tapi, ada tapinya. Kalau seseorang bersyukur atas nikmat murni karena Allah, mau ditambah lagi itu nikmat, mau tidak, mau dicabut itu nikmat, mau tidak, pokoknya dengan sudah diberi, udah bersyukur banget gitu ya. Lalu dia tingkatkan ibadah. Dia pakai itu nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka ini afdal. Ini lebih sempurna. Itu menunjukkan ambil yang afdol, maka yang mafdul akan ngikut. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas, murni karena Allah Azza wa Jalla, lalu dia tingkatkan ibadah atas nikmat itu, maka akibatnya Allah akan melaksanakan janjinya, ditambah nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasalam salat sampai luar biasa ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Saking apanya? Saking lamanya berdiri di dalam salat. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ibadah itu seperti waqad apa nama yaghfirullahu laka ma taqaddama min dambik. Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah dijamin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa yang sudah ada dijamin diampuni, padahal dosanya cuma sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaris tanpa dosa. Ada enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam kesalahan? Ada. Kita sudah jelaskan waktu ngaji di Masjid Raya Cipaganti, ngebahas tentang bulughul maram ketika Nabi juga di dalam sholatnya membaca Rabbighfirli, minta ampunnya kepada Allah sehari sampai berapa kali? 100 kali. Apakah beliau punya dosa? Iya, ada beberapa kesalahan yang pernah dilakukan Nabi, lalu diungkap beberapa ayat dan hadis tentang masalah itu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit. Makanya Allah sudah menjamin mengampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa yang akan datang belum diperbuat sudah ada jaminan ampunan lagi. Tapi ibadahnya luar biasa hebat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur, wahai Aisyah, tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Justru karena dosa-dosa sudah diampuni ya, yang dulu dan yang akan datang, maka wajib disyukuri. Bagaimana cara syukurnya? Meningkatkan ibadah, baik kualitas atau kuantitas, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Inilah yang afdal, inilah yang akmal. Adapun makna syukur, disebutkan asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu artinya mentaati pihak yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat kepada kita Allah kan. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, taati Allah. Dan syukur dilaksanakan oleh 3 unsur yang terdapat dalam diri kita. Unsur yang pertama adalah unsur hati. Lakukan syukur dengan hati. Bagaimana syukuran dengan hati? Huwa ayya'tarifa biqalbihi anna hadhi ni'mata minallah. fayara lillahi fadlan alaihi biha, yaitu mengakui dengan hatinya bahwa nikmat yang dia peroleh itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan murni hasil usaha, perjuangan dan ikhtiar dia. Bukan. Jangan takabur orang-orang yang kaya raya bahwa kekayaannya itu murni hasil usaha dia. Bukan. Itu karunia Allah. Tapi kan saya yang berusaha, banting tulang, peras keringat, bekerja keras gitu ya. Sampai kata orang Sunda mah disebutkan dug hulu pertnyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tiisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Nah itu bahasa Indonesianya banting tulang peras keringat, berusaha secara keras dalam mencari rezeki. Sekolah dulu jurusan bisnis, manajemen dan seterusnya. Punya ilmu akhirnya bisa memasang strategi untuk bisa meraih rezeki dan kekayaan secepat mungkin dan sebesar mungkin. Berhasil. Apakah itu murni hasil ikhtiar dia? Bukan. Itu karunia Allah. Dalam bentuk apa karunia Allahnya? Dalam bentuk Allah mengaruniai dia semangat dan keinginan yang keras untuk berusaha. Itu keinginan dan semangat itu Allah yang memberikan loh. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan kepada dia, Allah memberikan partner bisnis yang mulus, yang memudahkan dia bisa meraih cita-citanya dengan cepat dan besar. Tidak semua orang bisa begitu. Semua itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan baginya. Makanya itu karunia dari Allah. Banyak orang yang berusaha keras, pintar, bergelar profesor, doktor di bidang ekonomi, punya bisnis, bangkrut lagi, modal sudah miliaran, bangkrut lagi. Banyak yang seperti itu. Kenapa itu dimudahkan, ini dipersulit? Allah yang mengatur. Dengan hikmah yang sudah Allah pertimbangkan atas ilmu dan keadilannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang telah kamu rasakan, maka semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk, nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Sebesar-besar kenikmatan adalah nikmat Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah SWT untuk meyakini ajaran Islam. Walaupun ada orang yang masuk Islamnya itu dengan pertimbangan yang keliru. Dia simpati kepada si da'i. Lalu dia masuk Islam dan dengan masuk Islamnya itu dia merasa memberi keuntungan kepada si da'i tersebut. Memberi anugerah, memberi dukungan kepada si da'i tersebut. Akhirnya dia merasa berjasa. Kadang-kadang ada kan jamaah ngaji ke salah seorang ustadz, tapi dengan ngajinya itu dia seolah-olah memberikan dukungan kepada ustadz dan merasa berjasa kepada ustadz itu. Terbalik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-17, Yamunnuna alaika an aslamu, Qul la tamunnu alaya islamakum, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Kata Allah, mereka merasa telah memberi anugerah kepadamu hai Muhammad dengan keislaman mereka. Jadi seolah-olah dengan masuk Islamnya mereka, mereka itu telah memberi jasa kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa dukungan, berupa segala macam yang sejenis itu. Jadi ketika masuk Islam, mereka merasa berjasa dengan keislaman mereka. Ya mununna alaika an aslamu. Qul, katakan oleh Muhammad, La tamunnu alaya islamakum. Jangan. Kalian merasa telah memberi anugerah kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah lah yang memberi anugerah kepada kalian dengan memberi hidayah kepada kalian kepada Islam. Jadi Allah yang beri anugerah kepada kamu dengan cara diberi hidayah sehingga masuk Islam. Coba lihat lagi surah Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi. Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus ke tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi kalau orang mukmin mendapatkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang wahyu Allah, itu anugerah Allah kepada mereka. Semangat kita untuk sholat, semangat kita untuk ngaji, semangat kita untuk saum, untuk ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Tanpa anugerah hidayah, kita tidak akan sholat. Tanpa anugerah hidayah, kita tidak akan tahajud. Tanpa anugerah hidayah, kita tidak akan ngaji. Tanpa anugerah hidayah, kita tidak akan saum, tidak akan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah yang kita lakukan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Allah hanya berikan kepada orang-orang pilihan. Nah, demikian juga kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, semuanya itu nikmat-nikmat yang merupakan anugerah Allah kepada orang itu. Wajib kita akui. Semua yang kita rasakan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah bersyukur dengan hati. Mengakui dengan hati bahwa seluruh nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla, bukan murni hasil usaha kita. Unsur kedua yang juga wajib mengungkapkan rasa syukur atas nikmat ini adalah unsur lisan. Ini nih yang jarang dilakukan oleh orang. Bersyukur dengan lisan adalah membicarakan nikmat itu dalam rangka menyanjung Allah atas nikmat itu. Tidak mengingkarinya, tapi bukan dalam rangka berbangga-bangga dan sombong di hadapan orang lain. Kekayaan saya miliaran, mobil tuh mewah, rumah ada beberapa, tanah, kontrakan, wah banyaklah. Kamu gak bisa seperti saya. Nah, kalau begitu takabur itu, ujub. Tapi kalau mengungkapkan semuanya itu dalam rangka menyanjung Allah atas nikmat tersebut, ya alhamdulillah lah, saya dilancarkan rizkinya oleh Allah. Karena anugerah Allah lah, saya kemana-mana gak kehujanan. Kaki saya ini hampir-hampir gak nginjak tanah. Karena dari rumah itu langsung naik mobil, gitu kan? Di tengah jalan geleye, nggak nginjak tanah. Sampai di kantornya langsung karpet lagi. Nyaris nggak pernah nginjak tanah. Bukan kuntilanak. Dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT, mengungkapkan kekayaan bukan dalam rangka menyakiti orang-orang yang tidak punya kekayaan. Maka mengungkapkan anugerah Allah berupa kekayaan dan seterusnya dalam rangka seperti itu boleh. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, tentang tiga orang manusia cacat dan miskin. Satu buta dan miskin, yang kedua kulitnya penuh koreng borok dan juga miskin, yang ketiga kepalanya gundul botak dan juga miskin. Tiga orang ini miskinnya sama, cuma jenis cacatnya berbeda. Allah mengutus malaikat kepada tiga orang ini. Ke si buta, malaikat berkata, apa yang kamu inginkan? Saya ingin melihat, ingin menikmati indahnya dunia, dan juga saya ingin kaya. Didoakan dan dikasih seekor unta yang bunting. Sembuhlah dia dari kebutaannya. Lalu untanya beranak pinak sampai banyak, kaya lah dia. Si koreng ditanya, mau apa kamu? Saya ingin kulit saya mulus. Tidak jadi ejekan orang, hinaan orang. Lalu didoakan. Terus harta apa yang kamu sukai? Sapi, diberi sapi yang bunting. Korengnya sembuh, kulitnya mulus, kaya raya juga. Dan yang ketiga, si botak tadi didoakan dan diberikan kambing yang bunting. Akhirnya dia rambutnya bagus dan juga kaya raya. Nah, setelah itu oleh Allah diuji lagi, diutus malaikat kepada mereka dalam bentuk seperti keadaan mereka dahulu. Kepada orang yang koreng, malaikat datang dalam bentuk orang yang penuh koreng dan miskin, minta sedekah, ditolak. Bukankah ini pemberian Allah? Enggak, ini hasil usaha saya. Enggak ngaku dia. Malaikat mendoakan, in kunta kadhiba, a'adakallahu kama kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dulu. Mulailah kulitnya yang mulus tumbuh lagi, borok-borok, bentol cenang-cenang, bisul-bisul, koreng lagi tuh. Terus binatang ternaknya 1-2 mati, habis lagi tuh, kembali kepada seperti sedia kala. Koreng ya miskin. Si botak juga begitu, kembali ke botak dan miskin. Adapun orang buta, malaikat datang kepada dia dalam bentuk orang yang buta dan juga miskin, minta sedekah. Apa kata orang itu? Dia berkata, na'am, kuntu a'ma faradallahu alayya basari, wa kuntu faqiran fa'a'tani allahul mal. Ya, dulu pun aku buta seperti kamu, lalu Allah mengembalikan kembali penglihatanku kepadaku. Dulu pun aku fakir, aku miskin, lalu Allah memberikan harta yang melimpah kepadaku. Dia mengatakan itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka sombong, enggak. Tapi dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadduts. Adapun tentang nikmat Allah kepada kalian, maka ceritakanlah. Gitu. Orang yang tadinya buta juga begini. Ya, dulu saya buta seperti kamu, miskin seperti kamu. Lalu Allah mengembalikan kembali penglihatanku, dan Allah memberikan harta yang berlimpah. Sekarang, jangankan 1-2, ambil semau kamu, berapa ekor kamu mau mengambil dari ternak saya. Malaikat ini menjawab, sungguhnya Allah mengutus kepadamu untuk menguji kamu. Sebagaimana aku pun diutus oleh Allah kepada dua orang kawanmu itu. Tapi dua kawanmu ingkar, lalu Allah mengembalikan mereka seperti sedia kala. Nah sekarang ambil semua hartamu dan nikmati, aku tidak akan mengambil sedikit pun. Malaikat enggak doyan kambing. Oleh karena itulah, maka mengungkap nikmat dalam rangka tasyakur kepada Allah, mengakui bahwa ini semua dari Allah, dibolehkan. Cuma inilah yang jarang. Orang kalau punya banyak uang, punya banyak kekayaan, gak ngomong-ngomong. Ditanya pun pura-pura. Gitu ya. Gimana kondisi keuangan kamu? Agak seret nih sekarang, padahal miliaran uangnya. Takut apa? Takut diminta, takut dipinjam gitu ya. Takut dimintai tolong dan seterusnya. Nabi SAW sendiri pun pernah menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Beliau menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah penghulu pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, tapi tidak ada kebanggaan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa dibolehkan bagi kita untuk menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mengungkapkan pengakuan bahwa itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bersyukur dengan kata-kata. dengan menyebut alhamdulillah dan yang sejenisnya. Inilah unsur kedua yang harus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Ketiga, nah inilah hakikat syukur yang sebenarnya, yaitu asyukru bil jawarih, bersyukur dengan semua anggota badan kita. Dalam bentuk ayastamilaha bi ta'atil mun'im wa ala hasbi ma yahtassu bi hadhihi ni'mah. Menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Pemberi nikmat kan Allah. Ungkapkan ketaatan kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah menganugerahkan kepada kita ilmu. Kita ingin mensyukuri ilmu itu, caranya amalkan, ajarkan. Kita memberi, Allah memberi kepada kita harta, caranya apa? Gunakan harta itu untuk infak, sedekah, nolong orang, membantu yang susah, dan yang sejenisnya, zakatnya keluarkan. Kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa pangkat atau jabatan. Bagaimana cara mensyukurnya? Pakai itu jabatan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tegakkan keadilan, berantas segala macam kebatilan dan yang sejenisnya. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Makanya syukur wajib dilakukan dengan ketiga unsur tadi. Hati mengakui bahwa ini dari Allah. Lisan mengungkapkan puji-pujian kepada Allah atas nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillah dan yang sejenisnya. Lalu anggota badan mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Maka ketika seseorang diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang melimpah, dalam hatinya dia meyakini ini dari Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, dia keluarkan zakat, infak, sedekah, dia sudah mensyukuri nikmat harta. Walaupun dia tidak hajatan, kebanyakan kan orang-orang menganggap bahwa yang namanya syukuran itu makan-makan, hajatan gitu ya. Coba lihat, orang lulus kuliah, mau syukuran. Apa acara syukurannya? Ngundang orang, ngasih makan-makan. Ya, pengajiannya ada biasanya, doanya ada. Tapi pasti makan-makannya itu lebih inti daripada ngajinya. Orang naik pangkat, jabatan, bersyukur. Apa isinya? Ngundang-ngundang orang. Untuk apa? Makan-makan. Coba kalau syukuran, ngundang ustaz, ceramah, beres itu, silakan pulang. Apa kata orang? Ya syukuran teh kok gitu ya? Garing. Sehingga kalau kita dapat undangan, baik surat, SMS, Facebook, datang ya ke acara syukuran lulus kelulusan anak saya. Yang kebayang apa? Oh, nanti akan ada kambing di sana. Akan ada makan-makan. Kalau syukuran itu ngundang-ngundang makan, kasihan orang miskin tidak bisa syukuran dong. Padahal syukuran kan kewajiban semuanya, termasuk orang miskin. Alhamdulillah syukuran itu bukan begitu. Syukuran itu dengan tiga unsur tadi, pertama hati mengakui nikmat Allah, kedua lisan mengungkapkan pujian atas nikmat itu, dan yang ketiga anggota badan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dengan nikmat itu. Walaupun tanpa mengundang orang makan-makan, tapi dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, maka itu sudah disebut syukuran. Kalau syukuran tidak dengan ketiga-tiganya, falaisa minasyukrilillah, maka itu bukan syukuran yang sebenarnya kepada Allah. Umpamanya orang diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah, lalu dia 1000 kali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, surah syukur, terima kasih ya Allah, tapi zakatnya enggak keluar, infak sedekahnya enggak keluar, orang yang butuh yang kesulitan tidak dibantu, maka dia tidak syukuran. Orang umpamanya diberi jabatan, kekuasaan oleh Allah, dia ingin syukuran, tapi hanya lisan dan pengakuan dalam hati, ya ini dari Allah. Lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap saat, setiap busa nafasnya dia barengin dengan alhamdulillah atas ini. tapi dia zalim ketika melaksanakan kekuasaan. Tidak menegakkan keadilan, tidak memberantas kebatilan dengan kekuasaannya, maka dia disebut tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. Sebagai contoh, coba yang hadir di sini patungan satu orang 10.000. Contoh ini, jangan dilaksanakan, jangan. Ini contoh. Terkumpul 1.000.000 umpamanya. Lalu antum ini setelah 1.000.000 dibelikan gamis, sarung, terus imamah, apa imamah tuh? Sorban, sejadah, lalu diberikan kepada saya. Contoh ini, jangan dilaksanakan dan bukan usulan. Jangan. Apa maksud antum memberikan gamis, sajadah, sarung untuk saya? Agar oleh saya dipakai ibadah, dipakai dakwah. Kecipratan pahalanya, manfaatnya itu keinginan antum tuh, memberikan semua itu ke saya. Oleh saya diterima jutaan kali saya ucapkan terima kasih, syukron, thank you, kamsiah gitu ya, dankeschön dan seterusnya. Nah, tapi detik itu pula gamis yang bagus harganya 1.000.000 tadi saya masukkan ke ember, lalu karena mobil saya belepotan langsung dipakai untuk membersihkan mobil. Setelah itu dibuang. Bagaimana perasaan antum yang memberi itu? Kecewa. Walaupun saya terima kasih jutaan kali, terima kasih ya, yang sering aja umpamanya. Terima kasihnya ya. Aduh, kalau enggak dikasih sama antum saya enggak bisa ini punya gamis seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Tapi digunakan tidak sesuai dengan kehendak antum. Saya pakai ngelap mobil. Saya pakai membersihkan ban, pelek, setelah itu dibuang. Kecewa kan? Kecewa. Lalu dalam hati mangkal banget, nih gak akan ngasih apapun kepada ustaz seperti ini. Gak tahu diri. Gamis 1.000.000 dipakai ngepel. Dipasang di Facebook, jangan ngasih apapun ke ustaz ini. Kapok kita. Kenapa marah? Kan saya berterima kasih. Karena saya tidak menggunakan pemberian itu sesuai dengan kehendak pemberi. Maka saya tidak dikatakan bersyukur kepada antum, walaupun saya jutaan kali berterima kasih. Karena pemberian itu digunakan tidak sesuai dengan kehendak sang pemberi. Oleh karena itulah, syukuran wajib diaplikasikan dengan anggota badan, berupa menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Nah, pemberi nikmat itu Allah Azza wa Jalla, cara mensyukurnya selain dengan hati, selain dengan lisan, juga dengan anggota badan, dalam bentuk menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan kenikmatan itu kepada kita. Kalau Allah memberi nikmat itu berupa ilmu, amalkan, ajarkan. Kalau Allah memberi nikmat itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai nolong orang dan seterusnya. Kalau Allah memberikan nikmat berupa kekuasaan, berantas segala macam penyimpangan, kezaliman, tegakkan segala macam keadilan dan seterusnya sesuai dengan fungsi dari nikmat itu. Itulah yang disebut dengan hakikat dari syukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, inilah dalil ketiga tentang istighatsah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil keempatnya insyaallah akan kita kaji pada hari Jumat yang akan datang. Untuk Jumat sekarang ini sudah habis waktu untuk memberikan penjelasan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan Akhi Fawas di Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadl Fawas. Halo Fawas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum. Iya, Pak Sukarlan di jalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi, menjaga Pak Sukarlan selama di jalan dan selamat sampai tujuan. Barakallahu fiik. Pak Sukarlan bertanya, benarkah kalau mau haji dan umrah itu syaratnya wajib terbebas dari hutang? Terus bagaimana kalau kita punya hutang terus dapat hadiah umroh? Ada orang kawan kita datang, yuk umroh bareng saya gitu. Dia yang ngongkosin, apa boleh apa tidak? Taib. Pak Sukarlan yang Allah rahmati, tidak ada syarat bahwa untuk haji atau umroh itu syaratnya harus bebas dari hutang. Tapi apabila kita punya uang untuk haji atau untuk umroh, tapi kita punya hutang, yang paling utama adalah melunasi terlebih dahulu hutang itu. Kemudian mencari lagi kekurangan yang untuk haji atau umroh. Itu kalau haji. Kalau umroh, umroh itu sifatnya sunnah. Kalau membayar hutang, sifatnya wajib. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Adapun kalau itu haji, pertama, dibolehkan kita untuk haji dengan tetap punya hutang, asal, kata Syaikhul Utsaimin, kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang mengutangkan kepada kita. Dengan mengatakan, saya punya uang untuk membayar utang, tapi saya ingin haji. Apa boleh apa tidak uang ini saya pakai dulu untuk haji? Kalau dia menyatakan boleh, enggak apa-apa, silakan saja. Bahkan kalau masih kurang enggak saya tambah lagi umpamanya. Boleh kita haji. Tapi kalau dia menyatakan aduh saya juga lagi perlu nih, tolong bayar dulu lah hutang. Maka kita tidak boleh haji. Bayar dulu hutang karena apa? Karena membayar hutang wajib. Lebih dahulu daripada haji. Karena membayar hutang itu temponya pada waktu kita mampu, itu wajib. Tapi kalau haji, disesuaikan dengan kemampuan di saat kita sudah terbebas dari tuntutan hutang apapun. Baru kita kena kewajiban. Tapi kalau kita masih punya hutang, kita punya uang untuk haji, tapi kalau dibayarkan kepada hutang itu haji kita gak cukup, maka kita belum wajib haji. Bayarkan dulu hutang, setelah itu barulah haji. Kecuali kalau kita kekeh ingin haji, minta izin terlebih dahulu kepada orang yang memberi utang kepada kita. Kalau dia mengizinkan, boleh kita haji dan haji kita tetap sah, tidak kurang dan tidak dosa. Demikian juga untuk umroh, itu yang pertama. Kedua, kalau kita masih punya utang, lalu kita dapat hadiah umroh, baik dari orang atau dari lembaga, katakanlah halal itu hadiahnya. Orang memberi hadiah kepada kita untuk umroh, atau lembaga tertentu memberi hadiah kita untuk umroh dengan prosedur dan proses yang halal umpamanya ya. Dan itu tidak bisa diuangkan. Maka tentu saja boleh, walaupun kita punya hutang. Kita kontak orang yang mengutangkan kepada kita, saya mau umroh tapi ini bukan uang saya, ada yang bayarin dan tidak bisa saya ambil uangnya. Khawatir dia seudhan nanti. Oh, kok punya utang ke saya, kok umroh gitu ya? Harusnya bayar dulu dong, umroh kan sunnah. Bayar utang wajib. Nah, jadi kalau seperti itu, tentu saja tidak menjadi syarat Umroh itu harus boleh, harus bebas dari hutang. Boleh kita umroh, tetapi beritahukan kepada orang yang memberi utang kepada kita bahwa ini adalah hadiah dan tidak bisa diuangkan, sehingga mau tidak mau saya harus umroh dalam keadaan punya hutang. Begitu Pak Sukarlan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Pak Was. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Bapak Ridwan di Riau, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bapak Ridwan ini punya TV dakwah di rumahnya dan selalu memonitor dakwah ini melalui televisi atau melalui radio. Pertanyaannya, bolehkah ilmu-ilmu yang beliau dengar di TV atau di radio itu diamalkan? Jawabannya bukan boleh, Pak, tapi harus, wajib. Karena apa? Karena kita belajar ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan semata-mata. Bukan sekedar untuk wacana. Tapi untuk diamalkan, untuk diaplikasikan. Al-ilmu laisa bil ilmi walakin lil laisa lil ilmi walakin lil amal. Ilmu itu bukan sekedar untuk ilmu, tapi untuk amal. Jangan sampai kita menjadi seorang islamoloh. Islamoloh artinya orang yang hanya mempelajari Islam sebagai suatu disiplin ilmu semata-mata. Seperti ilmu-ilmu dunia lainnya. Jangan. Tapi kita mempelajari Islam untuk diyakini, diamalkan, dan didakwahkan. Dan itu wajib hukumnya. Orang yang mempelajari ilmu tapi tidak diamalkan disebut syibhul yahud. Serupa dengan Yahudi. Dan itulah yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah man arafal haqqa walam yattabi'hu. Orang yang mengenal ilmu tentang kebenaran tapi tidak diikuti, tidak diamalkan. Jadi tentu saya bukan hanya boleh Pak Ridwan, tapi harus, wajib. Apa yang Pak Ridwan dengar dari penjelasan di TV atau di radio, kemudian faham, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada keraguan, ayo amalkan. Beritahukan ke orang, inilah yang benar. Yuk amalkan bersama-sama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufik dan hidayah kepada Pak Ridwan untuk selalu bisa mendengarkan penjelasan dakwah lewat radio atau TV Roja ini, dan diberikan kelapangan hati dan ketajaman akal untuk bisa memahami secara benar dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang kepada kebenaran ini. Demikian juga seluruh pendengar Roja di mana saja Anda berada. Ini yang pertama. Kedua, Pak Ridwan juga bertanya tentang sholat. Sholat itu wajib dalam keadaan bagaimanapun. Terus kalau kita sakit, lalu harus berwudu padahal sakit, apa yang harus dilakukan? Taib. Pertama, Pak Ridwan, kalau sakitnya tidak menyebabkan tidak bisa menggunakan air dingin, boleh dengan air hangat. Tidak terlarang dan tidak makruh sedikit pun. Boleh dengan air hangat. Kalau kita umroh atau haji, itu semua air di Saudi itu hangat, bahkan agak panas gitu ya. Walaupun musim dingin, tetap airnya hangat. Apalagi di Eropa. Di Eropa tidak ada musim dingin seperti ini yang air ledangnya dingin gitu ya. Kalau dingin bisa beku. Hangat. Dan tidak terlarang, boleh saja. Kedua, kalau tidak memungkinkan menggunakan air hangat sekalipun, gitu ya, maka tayamumlah dengan cara menggunakan debu yang bersih, yang suci. Maksud bersih bukan bersih dari kotoran, sebab debu tidak ada yang bersih. Tapi maksudnya bersih dari najis. Tidak ada air kencing di sana, tidak ada najis, gitu ya. Maka silakan kita bertayamum dengan cara tepukan kedua telapak tangan kita ke tanah. Boleh ditiup dulu itu telapak tangan atau tidak, lalu usapkan ke wajah, langsung ke tangan kanan dan tangan kiri dengan hanya satu kali tepukan, tidak dua kali. Sampai tangannya juga cuma sampai pergelangan tangan dan tidak sampai ke sikut. Itulah tata cara tayamum yang benar. Jadi anggota tayamum cuma dua, wajah dan tangan sampai dua pergelangan. Baik telapak tangannya ataupun punggung tangannya semuanya terusap. Tangan kanan oleh tangan kiri oleh tangan kanan. Adapun wajah oleh kedua-dua tangan. Sudah cukup cuma itu. Jadi lakukan tayamum. Maka sah, walaupun dalam keadaan junub, dengan cara tayamum itu suci kembali. Ketiga, kalau kita tidak memungkinkan toharoh, tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Sebagai contoh umpamanya orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Dipasang di tubuhnya alat-alat elektronik, baik EKG yang memonitor jantung gitu ya. Kemudian hidungnya dipasang alat pernafasan gitu ya. Kemudian dua tangannya diinfus, gak bisa bergerak, gak bisa wudu, gak bisa mandi, gak bisa tayamum. Didatangkan tanah gak boleh, sebab ruangan itu harus steril dari kotoran, dari debu. Gak boleh membawa debu ke sana. Datang waktu sholat, gak bisa wudu, gak bisa tayamum. Apa yang harus dilakukan? Sholatlah tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa tohar. Karena apa? Karena suci dari hadas termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Dan bukan rukun sholat. Syarat sahnya sholat. Sama dengan menghadap kiblat, sama dengan sudah masuk waktu, sama dengan menutup aurat dan seterusnya. Syarat sahnya sholat gugur kalau tidak mampu kita lakukan. Sama dengan umpama kita tidak bisa menghadap kiblat tuh, baik karena tidak tahu ataupun dalam ketika kita di kendaraan enggak bisa menghadap kiblat. Apakah tidak sholat? Tetap sholat. Yang gugur bukan kewajiban sholatnya, tapi yang gugur adalah kewajiban memenuhi syarat tersebut. Jadi kalau seseorang tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, apalagi mandi, gugurlah kewajiban bersuci untuk sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat, suci dari najis. Nah sekarang seseorang terbaring di rumah sakit, buang air di sana, kencing di sana gitu ya, tubuhnya berlumuran najis, dibersihkan juga oleh suster gak sebersih yang semestinya gitu ya. Datang waktu sholat, kita gak bisa mandi. Maka sholatlah walaupun dalam keadaan berlumuran najis. Kenapa? Karena kita tidak mampu memenuhi syarat suci dari najis. Maka gugur kewajiban memenuhi syarat itu tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Oleh karena itulah, kemudahan Islam ini menyebabkan siapapun tidak memiliki uzur untuk meninggalkan kewajiban sholat. Dalam keadaan bagaimanapun, maka sholat itu tetap wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Begitu Pak Ridwan di Rio, wallahu a'lam bishawab, silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tengah malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri di perjalanan, semoga Allah SWT menyelamatkan Pak Andri sampai tujuan, sampai di tempat. Mudah-mudahan kita tidak kejebak banjir gitu ya, dilancarkan oleh Allah SWT dan diselamatkan tanpa kurang apapun. Dan tidak lupa semoga tetap curahan rahmat, kasih sayang dan hidayah Allah tercurah kepada Pak Andri dan keluarga. Pak Andri bertanya tentang konsep pergantian hari dalam Islam. Tadi Pak Andri juga sudah dijelaskan kalau menurut Masehi, pergantian hari itu dari tengah malam, jam 12 lebih 1 detik itu sudah masuk hari berikutnya. Adapun dalam Islam, pergantian hari itu dimulai dari maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, maka itu sudah terhitung hari yang berikutnya. Benar ini. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beberapa hadisnya menyatakan bahwa apabila datang awal malam Ramadan, disebutkan idza jaa awalul lail min Ramadan, maka ditutuplah pintu-pintu neraka, dibukalah pintu-pintu surga, dan dibelenggulah setan-setan. Dan itu dimulai dari maghrib. Itu menunjukkan awal Ramadan dimulai dari maghrib akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban, maghrib, setelah maghrib sudah masuk Ramadan. Dan itulah titik pergantian hari menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang melahirkan anak ba'da isya jam 8 malam hari Jumat umpamanya, malam Sabtu, maka menurut syariat Islam dia lahir sudah masuk hari Sabtu. Dan hari Sabtu sebagai hari pertama bagi kelahiran anak itu. Lalu dihitunglah akekah hari ketujuhnya dari hari kelahiran tersebut. Walaupun menurut konsep tahun Masehi, orang itu, anak tadi masih lahir hari Jumat. Tapi yang kita pakai dalam syariat Islam adalah hitungan bulan Hijriah, bukan hitungan bulan Masehi. Walhasil implikasinya kepada masalah ibadah, maka ketika seseorang akhir Ramadan sudah berbuka pada waktu maghrib, dia sudah masuk satu Syawal. Karena masuk satu Syawal, maka seluruh ibadah atau seluruh keutamaan yang Allah janjikan untuk bulan Ramadan sudah ditutup, sudah habis. Maka setan-setan bebas lagi, pintu surga juga ditutup lagi, pintu neraka juga dibuka lagi, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka seluruh syariat ajaran Islam dihitung berdasarkan hitungan bulan Hijriah dan bukan bulan Masehi. Wallahu a'lam. Silakan lagi Pak Mas. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jambi ya, selamat. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, ya, bisa, bisa menyiak. Ya, ya, Bapak siapa tadi di Jambi? Pak Rahman di Jambi bertanya, kalau kita di perjalanan kan kotor, lalu mau sholat, apakah wajib mandi atau cukup berwudu? Gitu ya. Baik umpama kita sebagai sopir, sopir bis, angkot atau truk atau driver pribadi gitu, lalu keluar kota di perjalanan mau sholat, apakah wajib mandi? Pertama Pak, kalau pertanyaan wajib atau tidak mandi, selama kita tidak junub, maka kita tidak wajib mandi. Walaupun seluruh tubuh belepotan dengan keringat, campur debu gitu ya, tapi keringat dan debu tersebut tidak membuat kita junub dan tidak najis. Maka tidak wajib mandi, cukup berwudu dan wudu kita sah untuk melakukan sholat. Itu kalau pertanyaannya wajib atau tidaknya mandi. Tapi kalau kita bertanya mana yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih utama adalah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik keadaan. Baik keadaan itu menyangkut batin, seperti keikhlasannya, kekhusyuannya, dan seterusnya, ataupun menyangkut lahir. Baik pakaian kita, pakai sebaik-baik pakaian, warna putih yang bersih, pakai parfum, dan kalau kita mampu mandi terlebih dahulu, maka mandi. Agar apa? Agar kita tampil di hadapan Allah dengan sebaik-baik keadaan. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian masuk masjid. Makna khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian, makna dari perhiasan inilah pakaian terbaik, karena pakaianlah perhiasan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Pakaianlah perhiasan. Ambil perhiasanmu artinya pakai pakaianmu terbaik. Indakuli masjidin, setiap kamu masuk masjid, maksudnya setiap kali kamu sholat. Disebut masjid, disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah amalan yang biasa dilakukan di tempat itu. Zikrul mahal wa urida bihil hal. Disebut tempat, tapi yang dimaksudlah pekerjaan yang biasa dilakukan di tempat itu, yaitu sholat. Jadi pakai pakaian terbaikmu setiap kali kamu mau sholat. Itu ya, kalau mampu. Nah, lalu kalau perlu juga, kalau memungkinkan, siwak, gosok gigi sebelum sholat. Sampai Nabi SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan semua orang untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Karena apa? Karena ketika kita membaca ayat, membaca doa-doa dalam sholat, malaikat ada di dekat kita. Malah sebuah riwayat yang pernah kita kaji dalam kitab Al-Khusu' fi Shalah, Nabi SAW bersabda, bila seorang melafadzkan ayat dalam sholatnya, malaikat mengulum mulut orang itu dan menelan bacaan ayat yang dibaca oleh orang itu. Kalau umpama mulut kita kurang sedap, makan petek dulu ya, makan jengkol dulu, makan bawang dulu, apalagi ngerokok dulu, Itu para malaikat terganggu dengan hal tersebut. Karena Rasul sallallahu menyatakan innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat akan merasa terganggu dengan perkara-perkara yang manusia akan merasa terganggu dengan perkara itu. Kita manusia terganggu enggak dengan bau rokok? Terganggu banget. Terganggu enggak dengan bau petai jengkol? Terganggu banget. Malaikat juga begitu. Makanya gosok gigi dulu sebelum sholat bila memungkinkan. Ya, makanya kalau umpamanya pertanyaan Pak Rahman tadi, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol ya mandi biar keringatnya hilang, kemudian semprotkan parfum untuk laki-laki khusus gitu ya, pakai pakaian terbaik, gosok gigi. Nah setelah itu silakan sholat, ya kitanya merasa nyaman secara fisik berpengaruh kepada kenyamanan kita secara batin, dan itu sebaik-baik keadaan di dalam sholat. Nah, tapi kalau pertanyaan Pak Rahman tadi, wajib mandi enggak? Ah, selama kita tidak junub, tidak wajib mandi. Kalau kita umpamanya habis kencing, ya langsung dicuci. Habis buang air besar, ya langsung dicuci, dibersihkan. Jangan sampai satu kali kencing, ah nanti aja mau sholat dicucinya. Nanti najisnya kemana-mana. Ya ke paha kita, ya ke celana kita. Akhirnya enggak bisa kita sholat dengan pakai celana seperti itu. Dan itu penyebab diazabnya orang itu di alam kubur. Anna'amatal azabil kabri minal baul. Umumnya azab kubur itu disebabkan karena kencing yang tidak dibersihkan. Oleh karena itu wajib kita membersihkan diri setiap kali kita kencing secara langsung. Maka dimanapun kita menemui waktu sholat, kita bisa langsung melakukan sholat tanpa harus mengganti dulu celana atau pakaian kita. Begitu Pak Rahman di Jambi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Waalaikumsalam. Ya Ibu Nur di Bekasi, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kesabaran, ketabahan, pahala yang berlimpah dan pengguguran dosa atas apa yang dialami oleh Bu Nur sekeluarga ya. Bu Nur memiliki putri yang cacat otak. Wallahu alam apa idiot atau gimana gitu ya. Yang jelas ada kelainan. Apakah ini anugerah atau musibah? Ini musibah. Karena apa? Karena buruk. Buruk itu maksudnya menimbulkan keburukan kepada orang yang menerimanya berupa kesedihan, berupa ketidaknyamanan. Siapa yang tidak sedih melihat putri yang dicintainya kondisinya mengenaskan? Dan takdir buruk seperti itu merupakan ujian, cobaan bagi kita yang di dalamnya mengandung banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Setiap orang memiliki ujian dengan bentuk dan kadar yang berbeda. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ibu Nur dan keluarga mungkin salah satunya ini. Dan ini merupakan ladang pengguguran dosa yang tidak ada putus-putusnya, ladang penambahan pahala kesabaran yang tidak ada putus-putusnya, ladang media untuk meningkatkan derajat kemuliaan lebih tinggi daripada sebelumnya yang tidak ada putus-putusnya, selama ibu dan anak atau putri ibu tersebut masih hidup. Setiap kali umpamanya ibu melihat putri ibu kemudian sedih, dengan keadaan sang putri seperti itu, maka itu gugur dosa. Setiap kali ada orang lain yang melecehkan, menghinakan, atau mengatakan kata-kata yang kurang enak, maka itu gugur dosa, nambah pahala kesabaran. Seperti itu. Oleh karena itulah, mungkin salah satu anugerah dari Allah untuk Bu Nur, salah satunya dalam bentuk seperti itu. Kedua, bila putri ibu yang cacat otak tersebut menyebabkan putri tersebut tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban, karena tidak bisa diajari, tidak bisa diajari sholat, saum, ngaji gitu ya. Sholat diajari gitu ya, tapi tidak benar karena memang daya tangkap otaknya yang tidak memungkinkan. Maka ibu sama dengan punya anak, tapi anak itu mati sejak awal, sejak masih di dalam buaian, sejak masih bayi. Dan itu akan apa? Itu akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Seorang sahabat, ya, Nabi SAW dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian seorang sahabat dari belakang punggungnya tiba-tiba datang anaknya yang masih kecil. Oleh ayahnya diambil di pangku lalu didudukkan di atas pangkuannya. Kata Nabi SAW, atuhibbuhu, apakah engkau mencintainya, mencintai anakmu ini? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Sangat-sangat-sangat cinta. Esok harinya Nabi SAW seperti biasa berkumpul dengan para sahabatnya. Sahabat yang kemarin yang biasanya ada kok tidak ada? Ditanya, kemana si fulan? Kata para sahabatnya, Rasulullah, anak yang kemarin engkau lihat mati dan orang itu sedang bersedih sekarang. Bangkitlah Rasulullah SAW lalu pergi untuk bertakziah kepada orang itu. Setelah datang, Rasulullah SAW melihat orang itu bersedih, menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuhuma ahabbu ilaika, mana yang lebih kamu cintai? Apakah anakmu hidup selamanya dan engkau bisa bersendat gurau terus seterusnya dengan anakmu, ataukah anakmu mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga? Mana yang lebih kamu pilih? Mana yang lebih kamu sukai? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, aku lebih suka anakku mendahului aku dan menungguku di pintu surga. Apa kata Nabi SAW? Begitulah anakmu sekarang sedang menunggumu di pintu surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alahu khasah awli kullina? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk dia atau untuk kita semuanya? Kata Nabi SAW, balikullikum, ini untuk kalian semuanya. Hadis ini memberikan faedah bahwa walaupun hanya satu anak mati gitu ya, maka dia mendahului kita untuk menunggu kita sebagai orang tuanya di pintu surga. Ada enggak hiburan yang lebih membahagiakan daripada hadis ini bagi orang-orang yang kehilangan anaknya sejak kecil? Dan orang yang memiliki anak yang sejak kecil cacat mentalnya, otaknya, dan sejurusnya, itu seperti ini kedudukannya. Karena apa? Karena dia tidak mukallaf, dia tidak terkena kewajiban. Dan setiap orang yang begitu lahir ke alam dunia, pernah mengecap kehidupan di alam dunia tetapi tidak sampai kepada taraf mukallaf, maka dia sama kedudukannya dengan anak kecil yang mati ketika kecil, dan dia akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada Ibu Nur dan keluarga yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Yang lain memiliki anak semuanya normal, semuanya sehat sampai dewasa, tapi setelah dewasa durhaka. Ya. Yeah. Ini jauh lebih berbahaya, lebih mencelakakan orang tua-orang tuanya. Makanya dari sisi ini apa yang Allah berikan kepada Ibu Nur dan sekeluarga ini anugerah. Musibah di dunia dihadapi dengan ketabahan, kesabaran, keikhlasan kepada Allah akan menjadi anugerah yang berharga di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap mengistiqomahkan Ibu Nur di atas keikhlasan, di atas kesabaran dan ketegaran atas musibah ini. Wallahu a'lam bisawab. Ya, terakhir Fawas ya. Ya, sebagaimana kita ketahui, sekarang Jakarta sedang ditimpa musibah besar, yaitu terkepung banjir dari semua arah, sehingga jalan-jalan utama macet, lalu lintas dan aktivitas lumpuh, bahkan istana presiden pun tidak bisa selamat dari terjangan air tersebut. Demikian juga kantor-kantor para menteri dan para pejabat yang lainnya, apalagi masyarakat awam, masyarakat pada umumnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita wajib bersabar atas musibah ini. Agar kita bisa bersabar, coba ingat-ingat keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita atas musibah ini, berupa apa? Gugur dosa tanpa harus bertobat. Setiap penderitaan yang kita rasakan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kedua, menambah pahala kesabaran. Ketiga, ini kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan orang muslim, hatta orang musyrik lalu ditimpa bencana, lalu oleh mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah di tengah bencananya, Allah akan kabulkan doanya. Al-Quran menjelaskan demikian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila orang-orang musyrik itu ya diberlayar ke tengah lautan, lalu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah secara ikhlas. Berdoa agar diselamatkan dari gelombang itu. Fa'idha najainahum, ketika kami menyelamatkan mereka kembali ke daratan, tiba-tiba mereka musyrik lagi. Sebelum ke lautan mereka musyrik, ketika di lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Dan ketika mereka sudah dikabulkan, diselamatkan kembali ke daratan, musyrik lagi. Kalau orang musyrik saja dikabulkan ketika menerima musibah, apalagi orang muslim. Oleh karena itu berdoa. Ketiga, hindarkan perkara-perkara yang akan merusak hal-hal tadi. Berupa apa? Pertama, berkeluh kesah. Mengeluh dengan keluhan-keluhan yang menunjukkan ketidakridhaan. Kedua, hindarkan su'udzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau zalim? Kenapa hanya Jakarta yang ditimpa? Kenapa Bandung enggak? Padahal Bandung kemaksiatannya tidak kurang dari Jakarta umpamanya. Ya, itu su'udzon, seolah-olah Allah itu tidak adil. Jangan. Yakini semua musibah atas keadilan Allah Azza wa Jalla. Kedua, selain tidak boleh berkeluh kesah dan tidak boleh su'udzon, jangan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang semakin membuat Allah murka kepada kita. Seperti contoh apa? Contoh pergi ke dukun. Contoh mendatangkan pawang hujan. Apa pawang itu bisa menghentikan hujan? Wallahi sedikit pun tidak. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini umpamanya berupaya untuk mencegah hujan itu turun, kalau Allah menghendaki hujan itu tetap turun, tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan walaupun satu titik air hujan. Oleh karena itu, kalau kita mau agar hujan itu berhenti, coba meminta kepada Allah. Allah lah yang menurunkan hujan. Allah juga yang menahan air hujan agar tidak turun. Allah pula yang mengatur hujan itu, kemana air hujan itu tercurah dan terkucur. Apakah ke tengah kota, apakah ke pinggir kota, apakah ke gunung-gunung. Allah semua yang mengatur. Bukan pawang, bukan jin, bukan malaikat, bukan yang lain-lain. Tapi Allah. Maka kalau kita mau menghentikan hujan, bukan ke pawang, bukan ke jin, bukan ke orang yang sudah mati. Tapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang sedang kita bahas, istighosah. Ini istighosah ini. Istighosah itu minta bantuan agar dihilangkan dari kesulitan. Mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Oleh karena itu, di saat seseorang ditimpa musibah, lalu dia pergi ke dukun, dia pergi ke pawang hujan, dia pergi ke tukang ramal, maka bukan menghapuskan dosa dan menambah pahala, bahkan menambah dosa dan menghapuskan pahala kesabaran, serta menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu saja barangkali Fawas dan para pendengar, cukup sampai di sini sudah adzan maghrib. Insyaallah